الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Hatta yang kiha awyada. Bab, tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya sampai saudaranya itu menikah atau dia meninggalkan perempuan itu. Yani barakallahu fikum, sampai selesai urusannya, imma jadi nikah atau enggak. Kalau saudaranya itu jadi nikah, pas dia cari perempuan yang lain, mudah-mudahan lebih bagus. Dan kalau ternyata saudaranya itu tidak jadi nikah, maka silahkan dia maju untuk melamar. Jangan dalam kondisi saudaranya melamar, masih dalam penungguan, belum ada kepastian diterima atau tidak, kemudian datang juga melamar. Barakallahu fiik. Ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena boleh jadi terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan. Baik, pelamar pertama mungkin orangnya biasa-biasa saja. Barakallahu. Pelamar yang kedua ternyata mungkin kondisinya lebih mapan dan memiliki keunggulan-keunggulan yang lainnya, sehingga sang wali laki-laki ini lebih memilih yang kedua. Nah, tentunya pihak yang pertama ini akan merasa kecewa, barakallahu fikum, akan terjadi masalah berikutnya. Jadi, merasa direndahkan, merasa dihinakan, merasa tidak dihargai, merasa. Al-muhim tersinggung dia. Barakallahu fikum. Tidak terima. Walhasil dia merencanakan sesuatu yang tidak semestinya dia rencanakan. Kalau dia sadar, dia paham, ya, sehingga menghalangi dirinya untuk melakukan kezaliman, maka itu lebih bagus. Cuma jarang orang yang seperti ini. Baik. Biasanya muncul kebencian. Yang jelas ini adalah perkara yang dilarang, melamar di atas lamaran saudaranya. Demikian juga jual beli, dilarang membeli di atas jual beli saudaranya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Makkiyyu ibnu Ibrahim qala haddatsana ibnu Jurayj qala sami'tu Nafi'an yuhaddithu anna ibna Umar radhiyallahu anhuma كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض. Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang kalian untuk menjual, berkelab di atas jualan saudaranya. Terhadap yang lain, dari membeli, dari wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Barakallahu fikum. Yani ketika ada orang jual beli, jangan masuk-masuk ke dalamnya. Barakallahu fikum. Biarkan selesai tawar menawarnya sampai jadi atau dia tinggalkan. Jangan dalam kondisi mereka lagi tawar menawar, yang pertama berapa ini harganya? Baik. 25.000. Kemudian ada penjual yang lain mengatakan, ini punya saya sama 20.000 jo. Haram hukumnya, tidak diperbolehkan. karena akan terjadi kebencian dan permusuhan. Biarkan dia tawar-menawar dulu, tidak jadi. 25 ribu di sana. Kenapa pindah ke sini? Berapa ini? 20 ribu cok. Jadi. Tanpa membuat sakit hati saudaranya tadi, penjual pertama. Maka dilarang, barakallahu fikum. Dilarang menjual di atas jualan saudaranya. Wala yakhthubur rajulu ala khitbati akhihi, dan jangan dia melamar di atas lamaran saudaranya. Hatta itu al-khatibu qablahu, sampai pelamar pertama ini meninggalkannya. Taib, anda tidak jadi, silakan nanti maju. Aw ya'dhan lahu al-khatibu, atau pelamar pertama ini mengetahui, ente juga suka. Taib, ayo maju jo, sama-sama. Barakallahu fikum. Taib, terang liano, siapa yang beruntung. Lawas, barakallahu fikum. Yang jelas diizinkan. Tapi kalau enggak, jangan pernah. Jadi tanya-tanya dulu. Ini si pulana sudah ada yang melamar belum? Kalau dia mengatakan, oh sudah, cuman belum ada keputusan, ya sudah. Biarkan dulu selesai. Diterima atau bagaimana. Tapi kalau diterima, ya sudah selesai, cari yang lain nanti. Kalau enggak, ditolak, berarti dia boleh maju. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Laits an Ja'far ibn Rabi'ah anil A'raj qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu yu'tharu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadith wa la tajassasu wa la tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian, jauhkan diri kalian dari prasangka buruk, berprasangka jelek. Fa inna dhanna akdhabul hadis, karena prasangka buruk adalah sejelek-jelek ucapan. Barakallahu fikum. Wala tajassasu, baik, dan jangan kalian melakukan tajassus, mencari-cari aib, cari-cari kesalahan, cari-cari ketergelinciran untuk disebar-sebarkan, untuk direndahkan. Wala tahassasu wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ikhwana, jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Larangan tadi hubungannya dengan hadis ini adalah ketika dilakukan akan terjadi ini. Terjadi tabaghut. Barakallahu fikum. Saling membenci, saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya, padahal kita diperintahkan untuk bersatu, bersaudara. Baik. Lanjutan hadisnya, wala yakhthubur rajul ala khitbati akhi hatta yankiha aw yatruk. Dan jangan ada seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya sampai dia menikah. Dipastikan oh menikah, kelas sudah jadi dia, berarti nanti cari yang lain. Aw yatruk, atau mungkin dia meninggalkannya. Baik, karena tidak senang atau memang dia tidak diterima. Sudah ada keputusan bahwa tidak jadi. Maka silakan anda masuk untuk melamar. Qala rahimahullahu ta'ala. Babu tafsiri tarkil khitbah. Bab tafsir keterangan tentang maksud meninggalkan al-khitbah, yakni melamar. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلبث ليالي ثم خطبها رسول الله فلكني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت إلي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan hina ta'iyamat Hafsah, ketika putrinya Hafsah bintu Umar menjanda, kalau Umar berkata, Umar laki itu Abu Bakrin, aku bertemu dengan Abu Bakr dan aku mengatakan kepadanya, insyita engkah tukah Hafsah binta Umar, kalau engkau pengen wahai Abu Bakr, aku nikahkan engkau dengan putriku Hafsah bintu Umar. Ini menawarkan putrinya ke orang yang saleh, orang yang baik. Barakallahu fikum. Falabithu layaliya thumma khatabaha Rasulullah. Ternyata berhari-hari tidak ada juga keterangan, tidak ada juga kepastian. Ternyata di khitbah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falakiyani Abu Bakar faqala, kemudian Abu Bakar mendatangi Umar dan mengatakan udurnya, kenapa tidak memberikan jawaban, memberikan kepastian. Faqala innahu lam yamna'ni an arji'a ilayka fi ma aradta ilayka illa anni qad 'alimtu an Rasulullah qad dzakaraha. Wahai Umar, tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab tawaranmu, menerima tawaranmu beberapa hari yang lalu yang kau tawarkan kepadaku. Tidak ada yang menghalangi aku kecuali bahwa aku tahu bahwa Rasulullah telah menyebutkan putrimu. Dia pengen menikahinya maksudnya. Berarti yang di sini dahulu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam akun liubsyi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak pengen untuk menyebarluaskan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarkaha laqabiltuha. Seandainya Rasulullah tidak mau menerimanya, tidak mau menikahinya, maka aku akan menikahinya. Aku akan menerima tawaranmu itu. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan apa? Tarkul khitbah. Kalau memang pelamar pertama meninggalkannya, tidak jadi menikahinya, maka silahkan pelamar yang kedua untuk melamar perempuan tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala babul khitbah. Bab khitbah, melamar. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Qabisa qala hadatsana Sufyan an Zaid bin Aslam qala sami'tu Ibnu Umar yaqulu ja'a rajulani min al-masyriqi fa khataba. Babul khutbah kelihatannya ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani la sihra. Bidami awalihi khutbah, afwan. Kata al-Hafidz di sini bidami awalihi, yani babul khutbah. Ini khutbah bukan khitbah. Barakallahu fikum. Fa khataba, maka keduanya pun berkhutbah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani la sihra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di antara kemampuan berkhutbah ini, berbicara ini, menyampaikan ini memiliki pengaruh sama seperti sihir. Paham barakallahu fikum. Memiliki pengaruh sama seperti sihir, kemampuan berkhutbahnya, tapi retorikanya dia mampu menggiring orang. Barakallahu fikum, dan menyentuh hatinya sehingga orang mungkin pada menangis. Barakallahu fikum, menangis dibawa oleh dia dengan alur pembicaraannya, atau orang dibuat tertawa. Barakallahu fikum. Dan juga ada orang bisa berubah keyakinannya pada saat itu juga karena kemampuannya untuk berbicara. Makanya dikatakanlah sihir, sihir itu adalah merubah dengan cepat. Barakallahu fikum. Sesuatu yang dirubah dengan cara cepat. Orang biasa-biasa saja sehat walafiat, karena disihir langsung sakit. Barakallahu fikum. Baik. Tergantung orangnya ini. Kalau dia kemampuannya ini dipakai untuk kebaikan dan mengajak orang pada kebaikan, maka itu adalah kebaikan untuknya. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia adalah orang yang mengajak kepada kejelekan, keburukan, kemaksiatan, dan diberi kemampuan untuk berbicara, mengolah kata, menggiring pemahaman orang, maka dia adalah orang-orang yang jelek. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, Ar-rajulu yakunu alaihi al-haq wa huwa alhanu bil hujjati min sahibil haq. Fayasharu an-nasa bi bayani fa idhabu bil haq. Dua orang bertikai. Dua orang bertikai memperebutkan satu hak. Yang satunya dia bisa menggiring orang dengan kata-katanya, mempengaruhi orang dengan kata-katanya, padahal dia bukan pemilik al-haq. Sementara yang satunya lagi pemilik hak yang sesungguhnya, dia tidak diberi kemampuan untuk itu. Walhasil dia mempengaruhi orang, bahkan mempengaruhi hakim, sehingga hakim memutuskan bahwa barang itu, hak itu adalah milik si fulan, padahal bukan dia pemiliknya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa yakunu ahdukum alhanu bihujjatihi ba'd. Baik. Faqadaitu lahu bihaqqi akhi. Boleh jadi di antara kalian, karena beliau mengatakan inna ma ana basyarun mithluk. Aku manusia sama seperti kalian. Barakallahu fikum. Tidak tahu perkara-perkara kecuali Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala memberitahukan. Ya kalau tidak, maka sama seperti kalian. Wayatini al-khasmani, ada dua orang datang kepadaku bertikai dan satunya lebih hebat dalam berbicara. Mampu mengungkapkan argumennya dan meyakinkan hakim. Boleh jadi satunya lebih hebat dalam berbicara dari yang lainnya sehingga aku putuskan bahwa barang itu milik dia, hak dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, "Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi" Fainama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku putuskan untuknya dari hak saudaranya, maka sungguhnya aku telah memberikan untuknya itu potongan dari potongan-potongan api neraka. Oka makalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan dia mau ambil atau dia silakan dia meninggalkannya. Ini sangat berbahaya, barakallahu fikum. Kalau kemampuan ini dipakai untuk kejelekan. Dan sangat beruntung orang yang diberikan kemampuan ini kalau dia pakai untuk melakukan dan mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Baik. Hatta ashabud dunia. Ashabud dunia. Yakni orang-orang yang mengejar dunia. Wadah mentor-mentornya mereka ini yang luar biasa. Ketika dia memberi semangat dari orangnya yang putus asa langsung penuh semangat. Dari orangnya yang pemalas langsung energik. Barakallahu fikum, rajin. Dengan apa? Dengan sekali duduk. Kemampuannya untuk mempengaruhi seseorang. Disemangati sedemikian rupa sampai dia bisa berubah. Dari dulunya malas jadi rajin. Dari dulunya ogah-ogahan santai-santai menjadi pekerja keras. Karena sudah dipengaruhi barakallahu fik. Pemikiran dia bisa berubah barakallahu fik. Tinggal kitanya ini barakallahu fik. Siapa yang kita mau dengar? Dari orang-orang yang memiliki kemampuan hebat seperti ini. Kalau kita dengar orang-orang baik yang memiliki kemampuan untuk mengajak kepada kebaikan, maka berbahagialah kita. Tapi kalau kita serahkan telinga dan pendengaran kita ini kepada orang-orang yang memiliki kehebatan dalam mengajak, ternyata mengajak pada kejelekan, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada maksiat, maka binasalah kita. Barakallahu fikum. La haula wa la ilaha illa Allah. Kata Al-Hafidz di sini, kenapa ada masalah khutbah di sini dalam masalah nikah dimasukkan oleh beliau? Wakannahu asyara ila anna al-khutbata wa in kana mashru'ah fi nikahi fayanbaghi an takuna muqtasidah wa la yakunu fiha ma yaqtadi sarful haqq ila al-batil bi tahsinil kalam wal 'arab tudliku al-lafdh as-sihri ala sarf ma saharaka an kadha. Barakallahu bikum. Yani ada khutbah tapi jangan keterlaluan, jangan terlalu lama. Barakallahu fikum. Baik, ada nasihat pernikahan barakallahu fikum, khutbatun nikah. Nasihat pernikahan. Barakallahu fiik. Karena kedua mempelai ini butuh nasihat. Dan orang yang hadir pun butuh nasihat, butuh mengingat, butuh diingatkan. Tentang masalah hukum-hukum yang ada di seputar pernikahan dan rumah tangga. Pendidikan anak-anak dan seterusnya. Butuh untuk kita sampaikan, untuk kita ingatkan. Dan jangan ada di pikiran kita bahwa apa yang kita ketahui sudah diketahui juga oleh orang lain. Barakallahu fikum. Sehingga kita menjadi malas untuk menyampaikan. Kita mengatakan paling orang sudah tahu ini. Walaupun orang tahu, tetap kita sampaikan. Mudah-mudahan sebagai pengingat atau penguat apa yang sudah ada pada mereka dari ilmu. Barakallahu fikum. Baik. Karena terkadang hatta masalah mandi janabah orang pun tidak tahu. Barakallahu fikum. Mandi janabah tidak tahu tentang mandi janabah. Baik. Diingatkan untuk bersabar dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Karena masalah dalam rumah tangga ini sangatlah banyak. Barakallahu fikum. Dan lalainya kita lebih sering ketimbang barakallahu fikum intibahnya kita. Sehingga sangat memungkinkan untuk terjadi kesalahpahaman, ketersinggungan dan seterusnya. Kalau tidak disertai dengan lapang dada dan sabar, maka terlalu cepat orang akan bubar dari rumah tangganya. dan dikiranya mungkin di rumah tangga berikutnya akan kondisinya lebih baik, padahal tidaklah. Lebih baik, karena setiap rumah tangga ada saja masalahnya. Barakallahu fiik. Baik. Pikiran dia bagaimana cerai dan setelah berumah tangga lagi, padahal setelah berumah tangga ada saja tetap masalah. Qala rahimahullahu ta'ala, babu darbid duf fin nikahi wal walimah, bab memukul gendang pada saat pernikahan dan walimah. Nikahnya itu ya pada saat akadnya, dan walimahnya yakni pada saat acaranya, acara mengundang tamu untuk berpesta, merayakan dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal qala hadatsana Khalid ibn Dakwan qala qalat Rubai' bint Mu'awwidh ibn Athra ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu hina buniya alayya fajalasa ala firashi kama jlisika min faja'alat juwairiyat lana yadribna bidufi wa yandibna min qutli man qutila min abai yawma badr qalat ihdahunna wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi wa qala da'i hadhihi wa quli billadhi kunti taqulin. Barakallahu bik. Berkata Khalid bin Dakwan, qalatir Rubai' bint Mu'awwid ibnu Afra, berkata Rubai' bint Mu'awwid bin Afra, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu hina buniya alayya, ketika aku menikah, fajalasa ala firashi kamajlisika minni, maka beliau pun duduk di atas hamparan, barakallahu bikum, seperti dudukmu ini. Faja'alat juwairiyat, maka jadilah anak-anak kecil perempuan ini juwairiyat lana yadribna bidduf, yakni menabuh gendang dan mendendangkan syair. Wa yandibna man kutila min abai yawma badr, dan menyebut-nyebutkan kehebatan ayah-ayah aku di hari Badr. Itu qalat ihdahunna, kemudian berkatalah salah seorang di antara anak-anak perempuan itu dalam bait syairnya, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, dan di sisi kami ada seorang nabi yang dia tahu, yang beliau tahu apa yang akan terjadi besok hari. Barakallahu fikum. Ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ditegur oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala da'i hadihi. Tinggalkan ucapan ini, enggak bagus, enggak benar. Karena Allah telah mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa apa yang akan dia lakukan esok hari. Rencana bisa rencana, tapi untuk dia pastikan bahwa rencana itu akan terjadi, tidak ada seorang pun. Barakallahu fikum. Pas kejadiannya, di detik keberapa. Barakallahu fikum. Menit keberapa, jam berapa. Juga Allah SWT mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha'Allah. Baik, jangan kau memastikan bahwa engkau akan melakukan itu pasti di hari esok. Kecuali kalau engkau mengatakan insyaallah. Syahiduna di sini ada duf, gendang rebana untuk pesta pernikahan yang didangkan oleh anak-anak perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Syair di sini ada darbudub, memukul rebana. Baik, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ungkapan itu salah. Bahwa Rasulullah SAW mengetahui apa yang akan terjadi besok, enggak. Beliau tidak mengetahui masalah gaib kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ya'lamu ma bis samawati wa lati ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui apa yang di langit dan apa yang ada di bumi dari perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yassu. Katakan wahai Rasul, la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan kepada diriku dan kemudaratan illa masya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaibah, seandainya ini Rasul diperintahkan untuk dikatakan pada umatnya, seandainya aku ini Rasul mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan dalam artian urusan-urusan yang baik. Wa ma masyanesu, dan aku tidak akan pernah ditimpa kejelekan karena dia akan dihindari. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala. Babu qaulillahi taala wa atu nisaa sadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah perempuan-perempuan itu pemberian berupa mahar. Wa kasratil mahar. Wa'adna ma yajusu minas sadaqi wa qawlihi ta'ala wa'ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Banyaknya mahar dan sedikitnya, akan dibahas di sini, ma yajusu minas sadaq, dan apa-apa yang boleh dijadikan mahar. Wa qawlihi ta'ala wa'ataitum ihdahunna qintara, dan kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara istri kalian sebagai mahar qintara, banyak dari emas. Fala ta'khudhu minhu syai'an, maka janganlah kalian mengambil sedikit pun dari harta yang telah kalian berikan kepadanya berupa mahar itu. Tidak boleh, karena itu sudah menjadi hak milik dia. Engkau memberi mahar untuknya 100 juta, 50 juta, atau sebidang sawah, atau rumah, atau kendaraan, atau apapun yang kau nyatakan bahwa itu adalah mahar, maka itu sudah milik perempuan tersebut. Bukan milik ayahnya, bukan milik ibunya, bukan milik pamannya, tapi milik perempuan itu sendiri. Baik. Tidak ada seorang pun yang boleh mengambil. Hatta suaminya, tidak boleh dia mengambilnya. Baik. Tanpa izin dari sang istri. Barakallahu bikum. Wa qawlu jalla dikruhu au tafridu lahunna faridha wa qala sahal qala nabi sallallahu alaihi wasallam wa khataman min hadid. Au tafridu lahunna faridha, yakni mahar. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau khataman min hadid, walaupun engkau memberikan untuknya cincin yang terbuat dari besi sebagai mahar." Baik, intinya apa yang bisa dijadikan mahar dari sesuatu yang bernilai? Barakallahu fiik. Ya, walaupun nilainya ya bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Sulaiman bin Harb wa hadatsana Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه menikahi seorang perempuan Ansar على وزن نواة من ذهب. بارك الله فيكم. Timbangan dari emas, ini ada takaran, setakaran emas untuk dia berikan sebagai mahar. Fala Nabi SAW bashashat al-urs. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat basyasyat al-urs, yakni muka cerah ceria, merona karena pernikahan. Orang yang nikah biasanya disertai dengan rasa gembira, senang, bahagia. Fasalahu, maka Rasul bertanya kepadanya, "Kenapa? Ada apa ini?" "Ala inni tazawwajtu imra'atan 'ala wazni nawah." Ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas. Barakallahu fikum. Baik, kita sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.